kembali ke dunia. Maksudnya setelah mendapatkan balasan dari Allah, dia ingin kembali ke dunia. Atau wala anna laha ad-dunya wa ma fiha. Dia juga tidak menginginkan mendapat dunia beserta segala isinya. Inilah berita dari Nabi tentang orang-orang yang meninggal dunia kemudian mendapat pahala, ganjaran balasan yang baik dari Allah. Tidak seorang pun yang seperti itu yang ingin balik ke dunia. Kemudian dia diberi dunia beserta isi-isinya. Tidak ada seorang pun ya, yang sudah meninggal kemudian sudah dinampak olehnya surga, didapatkannya kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun yang mau atau berharap ingin balik ke dunia lagi setelah mendapatkan apa yang didapatkannya dari balasan Allah Subhanahu wa taala yang baik. Illa syahid. Ya, kecuali orang yang mati syahid. Ya. Fa innahu yatamanna an yarja. Sesungguhnya orang yang mati syahid itu berangan-angan atau berharap untuk balik ke dunia. Ya, untuk balik ke dunia. Apa yang diinginkannya untuk balik ke dunia? Fayuqtal fid dunya. Lalu dia nanti setelah balik lagi terbunuh lagi di jalan Allah. Syahid lagi. Jadi baliknya ke dunia bukan untuk mendapatkan balasan dunia, bukan untuk hidup di dunia kembali, tidak. Tetapi dia ingin balik ke dunia untuk mati lagi. Maksudnya untuk berjuang di jalan Allah dan mati syahid lagi. Kenapa demikian? Kata Nabi SAW, lima yara min fadli syahada. Lantaran dia melihat betapa nikmatnya, besarnya keutamaan mati syahid. Dan ini telah kita dapatkan dari ungkapan Nabi ya, dari hadis dari bab yang sebelum ini, keutamaan berjihad dan keutamaan keluar jalan Allah Subhanahu wa taala di hadis yang pertama dan juga di hadis yang terakhir di bab yang sebelumnya, bahwa Nabi SAW berkeinginan untuk mati syahid kemudian hidup lagi, mati lagi, hidup lagi. Nah, ini yang juga dijelaskan dalam hadis ini. Ketika dia sudah nampak betapa besarnya, betapa luasnya pemberian Allah untuk orang-orang yang mati syahid berbeda dengan yang lain, maka dia ingin hidup lagi dan mati lagi. Ya. Ingin hidup lagi untuk mendapatkan lebih dari itu. Dan ingin hidup lagi, kemudian mati lagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena besar dan luasnya, tingginya kemuliaan orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sangat luar biasa, bahwa tidak ada kebaikan pun yang didapatkan, tidak ada seorang pun yang mendapatkan balasan dari orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, tidak seorang pun yang ingin balik ke dunia kecuali mereka. Itu orang-orang yang mati syahid. Dan baliknya ke dunia bukan untuk menikmati hidup dunia lagi, atau bukan untuk mendapatkan dunia beserta isi-isinya dari Allah, tetapi baliknya ke dunia untuk mati lagi. Berarti matinya itu adalah kenikmatan bagi mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menegaskan, jangan kalian mengira orang yang mati syahid itu mati. La tahsabannal ladzina kutilu fi sabilillahi amwatan bal hum ahya. Ya. Jangan kalian kira mereka mati, sebenarnya mereka hidup. Jadi ini luar biasa gambaran keindahan dan ketinggian balasan pahala bagi orang-orang yang mati syahid. Dan mati syahid yang dimaksud dalam hadis ini adalah mati syahid di medan perang menegakkan agama Allah. Karena di sana ada mati syahid yang lain. Ya, ada mati syahid yang lain seperti yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadis Bukhari. Ya. Dalam Kitabul Adzan. Ya. Imam Bukhari menukilkan hadis bahwa yang termasuk mati syahid al-mat'unu syahidun wal mabtunu syahidun lafaznya orang yang tertimpa bangunan syahid, orang yang mati tenggelam syahid ya. Ada beberapa empat itu yang dijelaskan dalam hadis tersebut dari Sahih Ibnu Bukhari. Nah, ini mati syahid juga istilahnya, dan mereka mendapatkan kemuliaan syahid. Cuma tentu kemuliaannya berbeda-beda, ya, tingkat keutamaannya juga tidak sama. Kemudian hukum di dunia pun berbeda. Orang yang mati syahid dalam berperang di jalan Allah itu tidak dikafani, dikuburkan dengan pakaiannya, ya, sendiri. Kemudian tidak disolatkan karena tidak dimandikan dan juga tidak disolatkan. Ya. Mereka semuanya dikuburkan langsung. Keutamaannya tidak perlu untuk melakukan hal itu semua. Berbeda dengan syahid yang terkena wabah penyakit, ya, mat'un karena ta'un, ya, atau mati karena sakit perut, al-mabtun, ini juga syahid. Yang mati tenggelam, al-ghariq, yang mati tertimpa bangunan. Sekarang betapa banyak orang yang meninggal tertimpa bangunan karena gempa, ya, robohnya bangunan. Ini semuanya terhitung syahid dan kemuliaan syahid. Meskipun keutamaan antara mereka dengan yang mati syahid dalam berperang di jalan Allah tidak akan mungkin sama seperti yang dijelaskan dalam hadis ini. Hadis ini tertuju kepada orang yang mati dalam perang di jalan Allah, ya. Dalam perang di jalan Allah. Makanya dalam ayat yang tadi kita bacakan, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwatan. Jangan kalian mengira orang yang mati terbunuh di jalan Allah, maksudnya dalam perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa bahwa keluasnya, besarnya pemberian Allah untuk mereka. Mereka ingin mati syahid lagi, ingin balik ke dunia dan mati syahid lagi, dan itulah angan-angan Nabi. Ya, lawaditu anni uqtal thumma uhya thumma uqtal thumma uhya, tiga kali dalam hadis-hadis yang ada di bawah bab yang kemarin, ya, bukan hadis yang terakhir. Hadis nomor 4802 pada bab yang sebelumnya. Kemudian hadis awal di bab yang ke-28 4791 di ujungnya, lawaditu anni aghzu fi sabilillah fa uqtal thumma aghzu fa uqtal thumma aghzu fa uqtal, tiga kali berulang-ulang, ya, diinginkan oleh Nabi. Ini Nabi yang menyatakan bahwa saya ingin berperang di jalan Allah, kemudian saya terbunuh, kemudian berperang lagi, berarti dia hidup lagi, ya, kemudian terbunuh, kemudian berperang lagi, kemudian terbunuh. Inginnya seperti itu kerana nikmatnya mati syahid yang dirasakan oleh mereka, walaupun mereka mungkin tercabik-cabik seperti para sahabat di perang Uhud, Anas bin Nadhr radhiyallahu ta'ala an, ketika selesai perang Uhud tidak dikenal jasadnya lagi saking habis tercabik-cabik oleh senjata orang-orang kafir. Tidak ada yang mengenalinya sebagai Anas kecuali saudarinya, ya, yang dia melihat ada tanda di tangannya, di jarinya, saking luar biasanya. Bahkan di perang Uhud juga Mus'ab ibn Umair yang memegang bendera perang dengan tangan kanannya terputus, pegang tangan kiri terputus. Ya, dipegang dengan dua tangannya yang buntung, kemudian ditombak, masih siap untuk merasakan, ya, tusukan-tusukan dan bacokan-bacokan senjata, karena bacokan itu terasa oleh mereka berbeda dengan yang lain, dan mereka ingin seperti itu. Ya. Nah, inilah luar biasanya, ya, terluka seperti dalam hadis-hadis di bab yang sebelumnya. Ya, luka yang terjadi di jalan Allah dalam berperang. Ya, nanti di hari kiamat bangkit kembali dengan luka yang masih segar. Ya, lukanya masih segar. Ya. Kemudian launu launud dam wa arrihu rihul miski. Warnanya warna darah, tapi aromanya aroma kasturi. Ya. Ini keutamaan juga terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Yang pertama, ya, Nabi SAW mengabarkan tidak seorang pun yang mati dan dia di sisi Allah mendapatkan balasan kebaikan, pahala yang mengembirakannya, tidak ada seorang pun yang ia ingin balik lagi ke dunia dan ingin mendapatkan dunia beserta isinya. Ini menunjukkan bahwa dunia ini tidak ada apa-apanya. Dunia ini bukan balasan. Tidak ada seorang pun yang ingin mendapat balasan dunia dari orang-orang yang bertakwa. Karena dunia ini hina, dunia ini rendah. Ya. Makanya dua rakaat sebelum salat subuh, raka'ata al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia beserta isi-isinya. Nah, ini yang dikejar oleh manusia. Ya. Padahal dunia ini mata perhiasan, al-ghurur yang menipu. Dan wa mal hayatud dunya illa wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil, kecuali sedikit. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian justru mendahulukan, mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal, abadi. Ya. Kebaikan dunia walaupun banyak didapatkan sebentar. Ya. Berapa lama menikmati dunia dengan kekayaannya, dengan tahta, pangkat dan jabatannya? Tidak seberapa lama. Hanya sekejap mata. Ketika ajal tiba, maka dunia itu seakan-akan sebentar. Makanya ketika ditanya nanti manusia oleh Allah, ya, kam labithtum fil ardi adada sinin, berapa lama kalian hidup di dunia dalam hitungan tahun, ditanya tahun oleh Allah, justru manusia ketika itu menjawab, ya, labithna yauman, kami hidup di dunia hanya satu hari, ya, dan bahkan kata mereka separuh hari. Tidak terasa, ya. Inilah sebentarnya hidup di dunia dibandingkan dengan akhirat yang kekal dan abadi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kecuali orang yang syahid seperti tadi, mereka ingin balik ke dunia tetapi bukan untuk nikmat hidup di dunia, tapi untuk mati lagi, untuk berperang dan mati lagi, berperang dan mati lagi, berperang dan mati lagi. Kalau tidak ada dalil keutamaan mati di jalan Allah, meninggal syahid, kecuali hadis ini, maka sudah cukup bagi mereka yang sebagai bukti bagi kita betapa mereka cinta mati. Dari generasi terdahulu, ya, orang-orang yang kita mungkin heran kenapa kok bisa seperti itu, mereka mengejar kematian syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka lupa ya makanan yang sedang ada di tangan, kemudian mereka campakkan demi mengejar kematian. Dan bahkan ada di antara mereka yang belum sempat mandi junub mengejar kematian. Ya. Ada yang ketika dia syahid di jalan Allah bergetar arasy Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada yang dimandikan oleh malaikat tadi, ya, karena dia belum sempat mandi junub mengejar, ya, syahada fi sabilillah. Ya. Sementara kematian tetap akan datang, tapi jenis kematian itu yang memuliakan. Mau tidak mau kita tetap mati. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi. Sungguhnya kematian yang kalian selalu melarikan diri, ya, mengatur pola makan, mengatur kesehatan, berupaya untuk selalu jauh dari kematian, mencoba untuk bisa hidup panjang, hidup lama di dunia, tetap saja kematian datang, karena dia pasti. Ya. Kemudian setelah kematian kalian akan dibalikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kalian dibalikkan kepada zat yang mengetahui yang zahir, yang batin. Tidak ada yang akan tersembunyi di mata Allah dari amalan kalian, perbuatan kalian di dunia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, maka yang kita kejar bagaimana mati dalam keadaan, ya, yang baik, terutama mati syahid, ya, mati dalam husnul khatimah, dalam beribadah, dalam bertakwa, dalam beramal saleh. Ini yang dikejar. Kalau matinya tetap datang, makanya kita lihat bagaimana ada orang yang mati ketika sujud, ada yang mati sedang baca Al-Quran, ada yang mati sedang azan, ada yang meninggal dunia sedang berbuat baik. Ada yang meninggal dunia yang dikhawatirkan meninggal dunia ketika minum khamar, ya, cawan-cawan khamarnya, botol-botol minuman kerasnya masih dipegangnya. Ada yang meninggal dunia ketika sedang asik-asiknya mendengarkan nyanyian-nyanyian syaitan, ya. Ketika dituntut untuk syahadat justru dia menyanyi, ya. Ketika dituntut untuk mengucapkan la ilaha illallah justru dia bercarut-carut kata-kata kotor, kasar yang keluar dari mulutnya. Ini menunjukkan bahwa ya, kebiasaan hidup itulah ya, yang akan menuntun kita untuk menuju meninggal atau mati yang pasti dengan keadaan yang baik. Kalau kita tidak biasakan untuk hidup dengan keadaan bertakwa, maka khawatir kita tidak meninggal dalam kondisi yang baik. Kemudian keikhlasan dalam beramal yang harus selalu usahakan, karena keikhlasan itu yang menuntun kita untuk husnul khatimah. Ya, husnul khatimah. Kalau tidak biasa salat berjamaah, maka jangan diharap untuk meninggal dalam keadaan salat berjamaah. Kalau tidak biasa duduk bersama orang-orang yang bertakwa, maka jangan diharap untuk bisa duduk meninggal dalam ketika bersama orang-orang yang bertakwa, dan seterusnya. Ya, jadi mati, keadaan matinya yang kita cari, bagaimana mati mulia. Ya, bukan mati dalam keadaan berdosa, bukan mati dalam keadaan ya, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis berikutnya 4806. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, "Wahaddatsana Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Qatadah qala sami'tu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yuhaddithu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala." Masih hadis Anas dengan sanad yang lain dibawakan oleh Imam Bukhari. Hadis Nabi berikut ini, "Ma min ahadin yadkhulul jannah yuhibbu an yarji'a ila dunya." Ini lebih tegas daripada hadis sebelumnya. Tidak seorang pun yang masuk surga kemudian dia ingin untuk balik ke dunia. Ya. Seperti yang ditegaskan oleh Allah di akhir surah Al-Kahfi yang tadi dibacakan oleh imam kita, masih pada peristiwa Nabi Musa, cerita Nabi Musa dengan Khadir. Ya, kemudian belum sampai jawaban kenapa Nabi Musa kenapa Khadir merusak kapal yang mereka menumpanginya dan bahkan gratis, namun dia merusaknya. Kenapa Khadir membunuh seorang anak kecil yang tidak berdosa? Kenapa Khadir memperbaiki bangunan yang hampir roboh di satu perkampungan ketika mereka minta izin untuk dijamu, tetapi mereka justru tidak mau menjamu? Belum sampai jawabannya, di ujung surat Al-Kahfi ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha." Ini yang kita sayanginkan. "La yabghuna anha hiwala." Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah bagi mereka surga Firdaus sebagai tempat kembali, dan mereka kekal di dalamnya. Mereka sama sekali tidak ingin pergi darinya untuk pindah ke tempat yang lain, apalagi untuk kembali ke dunia. Ya, untuk berpindah saja mereka tidak mau, karena mereka sudah dapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ini yang ditegaskan di sini, "Ma min ahadin yadkhulul jannata yuhibbu an yarji'a ila dunya." Tidak seorang pun yang sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, ia ingin balik ke dunia. Nah, dunia ini tidak ada apa-apanya dengan surga. Tidak mungkin sebanding dengan satu butir buah di surga. Ya. Jangankan segala kenikmatan, satu teguk air pun tidak sebanding dengan dunia serta isi-isinya. Ya. "Wa anna lahu ma fil ama'al al-ardi min syai'in," dan tidak menginginkan ya untuk mendapatkan apa yang untuk mendapatkan apa yang ada di permukaan bumi sedikit pun. Ya, kalau dijanjikan kalian keluar kembali lagi ke dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, saya berikan kepada kalian kekuasaan, kekayaan seperti 10 orang raja. Mereka tidak akan mau kembali ke dunia. Ya, untuk balik ke dunia. Karena mereka saat itu baru tahu ternyata dunia itu sampah. Ya, tidak berarti, tidak berguna, habis semuanya, sirna. Ya. Seperti yang tadi, wal akhiratu khairu wa abqa, bal tu'thiruna al hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Dan tidak ada satu pujian pun untuk dunia yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Semuanya celaan, hinaan. Ya, dunia ini sedikit, dunia ini hina. Ya, dunia ini tidak ada apa-apanya. Bahkan Nabi menegaskan, kalaulah dunia ini berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, janaha ba'udatin. Ya. Seperti atau seukuran satu sayap dari sayap nyamuk. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan seteguk air pun kepada orang yang kafir kepadanya. Coba kita lihat, justru berpuas-puas mereka dengan dunia, menunjukkan tidak ada nilai dunia ini walau seperti ya, satu sayap nyamuk saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang tidak diinginkan oleh orang yang sudah masuk surga. Tidak mau lagi ke dunia. Saya berikan kalian dunia semuanya, kata Allah, kata mereka tidak mau. Ya. Ini yang dijelaskan Nabi, ma min ahadin yadkhulul jannah yuhibbu an yarja' ila ad-dunya wa anna lahu ma'al ardi min syai' ghairu syahid. Kecuali orang yang mati syahid. Itu pun balik ke dunia bukan untuk dapat dunia. Ya. Fa innahu yatamanna an yarji'a. Sungguhnya orang yang mati syahid itu berkeangan-angan, berkeinginan untuk balik ke dunia. Fayuqtal. Baliknya ke dunia untuk mati lagi. Untuk terbunuh lagi. Asyra marratin. Kalau Nabi menyebutkan dalam hadis yang lalu itu 3 kali, sementara yang sekarang berapa? 10 kali. Ya. Balik ke dunia kemudian mati lagi, balik lagi dapat surga lagi, balik lagi ke dunia, mati lagi, balik lagi, 10 kali. Mereka hidup mati atau balik kembali kemudian mereka mati terus. Lima yara minal karamah. Kenapa mereka minta untuk mati syahid lagi? Ketika itu mereka melihat, disebabkan atau lantaran mereka melihat kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Di surga Allah Subhanahu wa taala, maka mereka minta. Dan inilah yang nanti juga dirasakan oleh yang lain. Karena di akhirat itu dinamakan ya. Akhirat itu juga di antara namanya at-taghabun. Ya. Di antara nama akhirat itu adalah at-taghabun. At-taghabun itu artinya adalah setiap orang akan pasti ada kekesalan, ya, akan ada penyesalan, akan ada kekecewaan. Yang masuk surga, ya, yang masuk surga ketika mendapatkan balasan amalannya di surga yang luar biasa, dan mereka melihat luar biasanya amalan kajian mereka, amalan sedekah mereka, mereka pasti mengatakan, kalau seperti ini maka sebenarnya kenapa saya dulu tidak memperbanyak lagi? Orang mati syahid ini, kalau yang ini inginnya penyesalannya kenapa saya tidak berbanyak. Tetapi mereka tidak mau kembali ke dunia. Kalau yang mati syahid mereka ingin balik ke dunia, ingin hidup lagi kemudian mati lagi. Nah ini kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, terutama untuk orang yang mati syahid. Ya, saking banyaknya, luasnya kemuliaan yang Allah berikan, mereka ingin balik lagi ke dunia dan ingin mati syahid lagi. Dan itu 10 kali berulang-ulang maunya, ya, hidup mati syahid lagi, hidup mati syahid lagi. Dan itu 10 kali menunjukkan ini dalilnya apa, betapa besarnya kemuliaan yang mereka dapatkan dari Allah, seperti yang ditegaskan oleh Nabi di sini, lima yara minal karamah. Ya. Karena ia mengetahui kemuliaan yang ada dalam mati syahid, ya, dari mati syahid balasan yang Allah berikan, kecintaan Allah yang luar biasa, keistimewaan mereka di surga berbeda dengan yang lain. Ya, itu hadis yang kedua. Dan kita lanjutkan ke hadis berikutnya, 4807. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan hadatsana Sa'id bin Mansur qala hadatsana Khalid bin Abdullah al-Wasiti an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ya qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ya'dilul jihad fi sabilillah azza wa jall. Ini bukan lagi hadis Anas tetapi hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Kata Abu Hurairah, Nabi pernah ditanya dan bunyi pertanyaannya berikut ini. Ma ya'dilu al-jihada fi sabilillahi azza wa jal, bagaimana besar ukuran balasan untuk orang yang berjihad di jalan Allah? Itu pertanyaannya. Ma ya'dilu, ya, di sini artinya apakah yang menandingi pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Qala la tastati'unahu, la tastati'unahu. Ya, kata Nabi, kalian tidak akan mampu atau tidak akan mampu untuk melakukannya. Qala fa'aduhu 'alaihi marratain aw thalathan. Ya, kullu dhalika yaqul la tastati'unahu. Kemudian ditanya lagi kedua kalinya, ketiga kalinya, jawaban Nabi tetap la tastati'unahu. Ya, kalian tidak akan mampu mengerjakannya. Waqala fi tsalitsa, lalu Nabi pada jawaban yang ketiga ia berkata mathalul mujahidi, ini perkataan Nabi, mathalul mujahidi fi sabilillah kamathalis sa'imil qa'imil qaniti bi ayatillah لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى. Pertanyaannya, apa amalan yang menandingi? Ya, persis dengan terjemahannya. Apa amalan yang bisa menandingi keutamaan berjihad di jalan Allah? Kata Nabi, tidak akan ada amalan, kalaupun ada, kalian tidak akan mampu melakukan amalan tersebut. Ya. Ditanya kedua kalinya, kata Nabi, tidak akan mungkin kalian mampu melakukan amalan yang bisa menandingi berjihad di jalan Allah. Ketiga kali ditanya lagi, baru Nabi mengatakan, ini dia jawabannya, amalan yang bisa menandingi berjihad di jalan Allah adalah mathalul mujahidi fi sabilillah, perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah kamathalis sa'imi, seperti orang yang berpuasa, al-qa'imi, orang yang salat tahajud malam, al-qaniti, orang yang panjang berdirinya dalam salat, al-qunut dalam salat, orang yang lama berdirinya dalam membaca ayat-ayat Allah, al-qaniti bi ayatillah, yang lama berdirinya dengan membaca ayat-ayat Allah dalam salat malam, siangnya puasa terus, malamnya salat dan panjang, ya, la yafturu min siyamin wala salat, dan dia tidak pernah berhenti. Ya, setiap waktu atau setiap hari dia berpuasa dan sepanjang malam dia membaca salat dengan membaca ayat-ayat Allah. Ya, hatta yarji'a fi sabilillah, hatta yarji'al mujahidu fi sabilillah ta'ala. Sampai yang berjihad jalan Allah itu balik ke rumahnya. Misalnya mereka, ya, semisalnya mereka berjihadnya selama 3 bulan, berarti orang tadi berpuasa berturut-turut 3 bulan tiap hari dan tidak putus-putus, dan sholat malamnya sepanjang malam, ya, dan terus yang tidak berhenti. Nah, itulah yang mampu menandingi keutamaan berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Puasa dan sholat malam dan tidak pernah berhenti. La yaftur, tidak pernah putus. Ya. Terus menerus. Nah, baru bisa menandingi balasan orang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan la tastati'unahu. Tidak akan mungkin kalian mampu mengamalkan amalan penanding daripada berjihad. Apa itu amalannya? Ternyata puasa terus dan salat malam sepanjang malam terus sampai orang yang berjihad itu balik ke rumahnya. Ya. Ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya 4808, ya, hanya sanadnya dibawakan kembali oleh Imam Muslim, hadis yang tadi dengan sanad yang baru. Kata beliau, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abu Awana ha wa haddatsana Zuhair bin Harb qala haddatsana Jarir ha wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Abu Muawiyah kulluhum an Suhail bihadzal isnadi nahwahu. Ya. Sanadnya yang pangkal sanadnya berbeda, nanti sampai kepada Suhail, ya, Suhail bin Abi Saleh, sampai kepada ayah, kepada Abu Hurairah sama, sementara bunyi hadisnya sama dengan hadis sebelumnya, yaitu amalan penanding daripada amal berjihadnya Allah, yaitu puasa dan sholat malam terus menerus dan tidak putus-putus. Ya. Setelahnya 4809, Imam Muslim mengatakan haddatsana Hasan bin Ali Al-Hulwani qala haddatsana Abu Taubah qala haddatsana Muawiyah bin Sallam an Zaid bin Sallam annahu sami'a Aba Sallam qala haddatsani Nu'man ibn Bashir. Ini sahabatnya yang baru, yaitu An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Nu'man bin Bashir, ayah dia dan ayahnya sahabat Nabi. Ya, An-Nu'man sahabat, Al-Bashir juga, Bashir juga sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhuma. Qal kuntu inda mimbari Rasulullah SAW. Kata Nu'man, saya berada di dekat mimbar Nabi, dalam masjid berarti. Ya. Faqala rajulun, maka tiba-tiba ada seorang laki-laki berkata, ma ubali an alla a'mala amalan ba'dal Islam illa an usqiyal hajja. Ya. إلا أن أسقي الحاجة. وقال آخر ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر فقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة ولكن إذا صليتم الجمعة دخلت ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه فأنزل الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر لاسترسنا وجهد في سبيل الله. Ini yang syahidnya yang dituju dalam ayat tersebut tidak disebutkan. Kita lihat ayat hadis ayatnya. Al-Taubah ayat 19. Kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah. Itu yang seharusnya ada di, ya, karena di situ sebut isyarat saja al-ayat ila akhirnya, ayatnya sampai akhir. Yang dituju, yang ditekankan atau sebagai dalil di situ adalah wajahada fi sabilillah. Ya. Hadis Nu'man bin Bashir ini adalah ketika mereka berdebat di depan mimbar Nabi. Ya, di hari Jumat. Ada yang mengatakan saya tidak akan beramal amalan yang lain setelah Islam kecuali menyediakan minuman untuk jemaah haji. Ini juga luar biasa juga. Ya, amalan menyediakan minuman untuk jemaah haji yang melaksanakan ibadah haji. Dan siqayatul hajj ini adalah amalan yang luar biasa. Ya, karena apalagi zaman dahulu air tidak ada. Ya, air tidak ada. Maka penyediaan orang yang menyediakan air minum untuk dan berwudu untuk para jemaah haji ini kemuliaan atau amal ibadah yang sangat mulia. Kata sahabat ini, saya tidak peduli dengan amalan yang lain setelah masuk Islam kecuali, ya, memberikan minuman kepada para jemaah haji. Ada yang mengatakan saya tidak akan peduli dengan amalan untuk tidak beramal yang lain setelah Islam kecuali untuk memakmurkan Masjid Haram. Ya. Jadi menyediakan fasilitas minuman, menyediakan minuman untuk para jemaah haji, kemudian memakmurkan, ya, mengurus Masjid Haram. Ini amalan yang saya lakukan dan tidak akan beramal yang lain. Dan yang lain, dan ada lagi yang mengatakan al-jihadu fi sabilillahi afdal. justru berjihad dengan Allah itu yang paling utama. Jadi mereka sekarang berbeda pendapat tentang apa amalan yang paling utama. Ada yang mengatakan saya akan menyediakan minuman untuk para jemaah haji, ada yang mengatakan saya akan memakmurkan Masjidil Haram, ada yang mengatakan saya tidak ada amalan yang menandingi jihad di jalan Allah. Ya. Fazajarahum Umar. Mendengar perdebatan mereka, maka Umar ya menegur mereka dengan teguran yang keras dan mengatakan la tarfa'u aswatakum inda mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian keras-keraskan suara di dekat mimbar Nabi. Bagaimana mereka Umar memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan hal-hal yang berkaitan dengan Nabi. Karena mimbar itu tidak ada yang lain naik di situ kecuali Nabi. Ya. Ya. Inda mimbari Rasulullah sallam wa huwa yaumul jumu'ah. Wa huwa yaumul jumu'ah. Ya, ketika itu Nabi hampir-hampir ya hampir-hampir datang waktu salat Jumat. Ya, ini tidak akan mungkin perdebatan ini terjadi ketika Nabi khutbah, tidak mungkin. Ya. Berarti dia sebelum Nabi khutbah atau setelah. Ya. Walakin idza shallaitul jum'ah, berarti sebelum. Ya. Kata Umar, nanti setelah saya selesai salat Jumat, saya akan menjumpai Nabi untuk minta fatwa tentang yang kalian perdebatkan. Hentikan perdebatan dan jangan kalian keraskan suara di depan mimbar Nabi. Kalau memang masalah ini masalah yang tidak jelas bagi kalian, nanti setelah salat Jumat saya akan jumpai Nabi dan saya akan minta fatwa tentang amalan ini. Ya. Mana yang paling utama amalan dari tiga amalan yang kalian sebutkan tadi? Ya. Fastaftaituhu fi ma ikhtalaftum fi. Ya, maka ketika Umar menanyakan kepada Nabi, turunlah ayat dalam surat At-Taubah tadi ayat 19. Jadi jawabannya ayat. Jawabannya ayat dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak langsung dari Nabi. Jawabannya tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana isinya aja'altum siqayatal haji. Apakah kalian jadikan memberikan minuman kepada jemaah haji wa imaratal Masjidil Haram dan memakmurkan, maksudnya mengurusi Masjidil Haram, seperti orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir serta berjihad di jalan Allah. Ya, berarti di sini penekanan bahwa berjihad di jalan Allah adalah amalan yang paling utama, lebih utama dari memberi minuman kepada jemaah haji dan juga memakmurkan dan mengurusi Masjidil Haram. Ini hadis juga menjelaskan keutamaan berjihad. Hadis yang terakhir di bawah bab ini, Imam Muslim mengatakan wa haddatsanihi Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi qala haddatsana Yahya ibn Hassan qala haddatsana Muawiyah qala akhbarani Zaid annahu sami'a Aba Sallam qala haddatsani An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala kuntu 'inda mimbari Rasulullah sallam bimithli hadithi Abi Thawbah. Ini sanadnya baru, sementara hadisnya sama dengan hadis sebelumnya, yaitu menceritakan tentang terjadinya diskusi antara Nu'man bin Bashir dengan para sahabat yang lain tentang mana apa amalan yang paling utama. Ada mengatakan mengurusi atau memberi minuman kepada jemaah haji, dan mengatakan mengurusi Masjid Haram, ada mengatakan berjihad dengan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat dalam surat At-Taubah 19 yang menjelaskan bahwa tidak ada tandingannya berjihad di jalan Allah. Ya. Bagi orang yang beriman dan kepada Allah dan hari akhir, yang memberi minum jemaah haji atau yang memakmurkan mengurusi Masjidil Haram belum bisa menandingi orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala setelah beriman kepada Allah dan hari akhir. Itulah ya, hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Kemudian pada halaman 244 di kitab saya ini, halaman yang sama dengan kitab saya ini, ada ungkapan Imam Nawawi Ya, pada alinea pertama setelah menukilkan sebagian dari bunyi hadis, ini merupakan dalil yang sangat jelas tentang betapa agungnya keutamaan orang yang mati syahid. Dan Allah Maha terpuji lagi Maha memberi balasan. Adapun sebab penamaan istilah syahid yang mati istilah syahid, orang yang mati syahid, maka dikatakan oleh para ulama sebagai berikut. An-Nadhr bin Sumail berkata, karena orang yang mati syahid itu hidup kembali, ruh mereka bisa menyaksikan dan ada di surga Darussalam, sedangkan ruh-ruh selain mereka hanya akan menyaksikannya setelah hari kiamat, ya, menyaksikan surga. Ibnu Al-Ambari mengatakan sungguhnya Allah, jadi syahid itu karena mereka dinamakan syahid karena ya setelah mati mereka menyaksikan surga, menyaksikan surga. Karena orang yang mati syahid hidup itu hidup kembali, ya, diberikan kehidupan, ruh mereka bisa menyaksikan dan ada di surga Darussalam. Nah, itu ungkapan pertama. Kemudian yang kedua, ada pendapat yang ketiga. Pendapat lain mengatakan karena orang itu menyaksikan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala berupa pahala dan kemuliaan saat nyawanya dicabut. Ini semua dan tidak bertentangan, ya, tidak bertentangan antara pendapat-pendapat tadi tentang kenapa dinamakan orang yang mati di jalan Allah itu sebagai syahid, atau kenapa dinamakan syahid. Nah, ini sebab-sebabnya, ya. Ya, sementara hadis-hadis yang tadi telah kita pelajari itu menunjukkan keutamaan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis Nabi sebagai penutup yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari atau yang lainnya, menunjukkan kemuliaan mati syahid. Ya. Kata Nabi SAW, man mata walam yaghzu walam yuhadith nafsahu bil ghazwi mata ala syu'matin minan nifaq. Orang siapa yang meninggal dan dia tidak sempat berperang dan tidak sempat ada keinginannya, tidak ada bahkan keinginannya untuk berperang di jalan Allah, maka kata Nabi SAW meninggalnya dalam salah satu cabang dari cabang kemunafikan. Menunjukkan bahwa berkeinginan, bercita-cita mati syahid ini adalah sifat orang yang beriman, ya. Berkeinginan dan bercita-cita mati syahid ini sifat orang yang beriman, ya. Mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala ini sifat orang yang beriman. Ketika tidak ada keinginan untuk mati syahid dan bahkan sama sekali tidak mencintai orang yang mati syahid, ini tentu salah satu dari sifat kemunafikan, ya. Karena tidak ada bukti. Nah, ini menunjukkan juga keutamaan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sampai di situ pelajaran kita pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.